Bismillahirrahmanirrahim. Ada dakul harfin ketika yutab abadak bin darat dahirin amma ba'an As-saraf qala al-musannif rahimahumullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihim bi'ulumi fiddarini amin ila qawlihi ismu tafdil ya ism tafdil huwa masira ala wasni af'ala limausufin biziyadati ala ghairihi, yaitu yang dibuat dari wazan af'ala untuk menunjukkan arti sifat biziyada ala ghairihi plus atau lebih daripada selainnya. Jadi untuk menunjukkan arti atau sifat ziyada lebih atas selain daripada wazan tersebut. Contoh ahsan. Ahsan itu lebih baik. Afdol lebih utama. Berasal dari kalimat hasan. Hasan baik, ahsan lebih baik. Nah, jadi dibuat dari siqa af'al. Hasan af'al. Menjadi ahsan. Menunjukkan arti ziyadah. Ziyadah lebih daripada ghair, ghair kembali hasan. Berarti hasan lebih baik. Hasan baik, ahsan lebih baik. Paham ya? Fadil atau fadula. Afdol. Afdol lebih af. Jadi afdol itu sebenarnya bahasa Arab. Tetapi dari siqah isim tafdil. Paham? Wala yusaku illa min fi'lin tulatsin. Dan tidak dibuat isim tafdil itu. Ada syaratnya. Enggak semua isim bisa. Enggak semua fi'il atau enggak semua isim bisa dijadikan isim tafdil. Tidak. Tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus daripada fi'il tulatsi. Yang kedua mutasarrif. Mutasarif itu yang bisa ditasrifkan. Gak ada asa menjadi aksa, gak ada. Kenapa? Karena asa gak bisa ditasrif. Karena gak bisa. Karena gak bisa ditasrif. Laisa gak bisa. Padahal dia sulasi. Lam, ya, sin, tiga. Tetapi gak bisa ditasrif. Maka gak bisa dijadikan isim tafdil. Qabilin iziadah. Maknanya kalau tadi sisi lafadz mutasarrif, kalau ini sisi makna. Yang bisa menerima penambahan makna. Paham? Ada kalimat tulasi, ada kalimat mutasarrif. Contohnya mata. Tulasi, mutasarrif, mata ya muta mautan. Paham? Tetapi masa kita bilang Zaid amwat min amr. Zaid lebih mati daripada Amr. Kan berarti enggak qabil liziya. Ada enggak bisa menerima makna lebih-lebihan. Paham ya? Enggak bisa menerima makna berlebihan. Ya enggak bisa kayak gitu. Kecuali Z lebih ganteng, bisa. Berarti qabilun liziyah. Atau Z lebih jelek, bisa. Aqbah. Zaidun aqbah min Amr. Z lebih jelek daripada A. Paham? Perempuan itu lebih aku sukai daripada perempuan ini. Bisa. Paham? Makanya fankihum wa tabalakum minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba'. Fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymah. Fa illam ta'dilu, adil di sini yang dimaksudkan. Fa illam ta'dilu, jika kamu tidak bisa adil, fawahidatan, maka lebih baik satu. Paham ya? Adil di sini bukan berarti adil duit. Juta. Semuanya bisa. Atau adil pembagian. Kan kalau belajar fikih munakahat itu, kalau istri pertama 3 hari, istri kedua harus 3 hari. Istri ketiga harus 3 hari. Pas sampai ke bini ketiga haid pula. Tukar bini 4, tak boleh. Kenapa? Jatah istri ketiga. 3 hari kemudian pindah ke bini keempat. Bini keempat pun haid juga. Loh, haid juga nih. Pindah ke bini pertama, tak boleh. Karena jatah istri keempat. Pindah ke istri ke satu, haid juga. 9 hari ini tak main nih. Itu. Paham ya? Fa'il lam ta'dilu. Jadi maksudkan enggak bisa adil di sini adalah hati cinta. Kamu bisa adil sama perempuan. Anda nikah sama ini. Anda bisa adil. Kasih 1 juta, kasih 5 juta 1 bulan. Bisa. Orang kaya kan bisa. Kasih rumah 1-1 bisa. Orang istri simpenan juga banyak kok. Tetapi kalau masalah cinta enggak bisa. Bisa jadi Anda lebih cinta ke istri terakhir daripada istri pertama. Atau sebaliknya, bisa jadi Anda lebih cinta ke istri pertama daripada istri terakhir. Karena apa? Masalah hati enggak bisa dipaksa. Bisa jadi Anda lebih cinta daripada fulana. Inilah yang ditolak oleh perempuan seluruh dunia. Kenapa mereka enggak mau dipoligami? Karena mereka takut ketika suaminya kawin, bisa jadi suaminya lebih cinta daripada bini muda, daripada bini tua. Ya. Jadi kalau mengatakan saya lebih cinta dari istri kedua daripada istri pertama, itu bisa. Paham? Ahabbu. Kenapa? Karena dia qabilun liziyada. Paham ya? Tapi kalau laki-laki enggak bisa. Ana siapa? Alwi ahabbu ilayya min Ahmad. Enggak bisa. LGBT nanti. Ya. Tam. Sempurna seperti kana tam. Kalau kana nakis enggak. Ghairi manfiin. Bukan bimakna manfi. Makna manfi itu enggak bisa. Saya lebih tidak cantik. Lebih tidak itu kan berarti bimakna manfi. Enggak bisa. Kalimat lam yakun, lam yakul, lam ya, apa namanya? Lam yajmal itu enggak bisa. Manfi enggak bisa, paham ya? Wala mabni lil majhul. Yang mabni lil majhul tidak bisa. Harus bani ma'lum. Laisa dallan ala laun. Enggak boleh yang menunjukkan arti warna. Alwi lebih merah. Nanti mungkin disebutkan contohnya, enggak bisa. Paham ya? Au'aib atau bimakna aib. Fulan lebih picek. Lebih juling daripada fulan. Boleh? Au'hilya atau perhiasan. Itu mungkin disebutkan. Ini syarat-syarat daripada isim tafdil. Lalu ada itu alwi abyad min Ahmad. Itu gimana? Misalnya. Iya. Putih mana yang tema dia? Z. Alwi abyad min Z. Nah. Contoh. Nah. Itu gimana itu? Katanya enggak boleh menunjukkan arti warna. Nah. Misalnya. Ya kan? Muhammad abyad min Umar. Muhammad lebih putih daripada Umar. Itu bagaimana? Katanya tidak boleh menunjukkan arti warna. Nah, abyad di situ bukan isim tafdil, tapi isim sifat. Faham ya? Isim sifat, bukan isim tafdil. Isim sifat. Paham dong? Wahadihi syurut mu'tabaratun fi fi'lai ta'ajub. Syarat-syarat ini juga berlaku di dalam membuat fi'il ta'ajub. Jadi fi'il ta'ajub itu yang arti kagum. Ma'a'jaba hadzal bina. Alangkah bagusnya. Ma'a'jaba atau ma'ajmala. Tinggal ditambah ma. Ma akbaha, alangkah jeleknya. Itu kagum namanya. Ma ajmala, alangkah cantiknya. Paham ya? Ma ahsana, alangkah bagusnya. Paham? Ini syarat itu namanya fi'il ta'ajub. Syarat-syarat membuat fi'il ta'ajub sama dengan syarat kita membuat isim tafdil. Wa huma siqatan. Di dalam membuat fi'il ta'ajub ada 2 sirah. Yang pertama ma af'alahu, yang kedua af'il bihi. Contohnya ma akrama zaidan, dan setelah fi'il ta'ajub, setelah isim tafdil harus dibaca mansub. Itu catatannya. Setelah 2 itu harus dibaca mansub. Contoh ma akrama zaidan, alangkah mulianya si Z. Wa akrim bihi, mulianya si Z. Paham ya? Bukan berarti akrim mulia kan dia, bukan. Ini namanya fi'il ta'ajub. Alangkah mulianya dia. Paham, Tom? Ini syarat-syaratnya juga harus tulati, mutasarrif, qabil ziyada, tam, ghair manfi, wala mabdil majhul, laisa dalan ala laun, au aib au hil. Iya. Tapi kalau saya pengen sirah tafdil, tapi yang enggak sesuai dengan syarat. Seperti contohnya kalau dari selain thulatsi rubai. Rubai kan enggak bisa pakai fi'il isim tafdhil. Gimana? Ini caranya. Fa in aradta tafdhil aw ta'ajjud mimma lam yastawfi syurut. Jika kamu ingin membuat shighah isim tafdhil atau shighah isim ta'ajjub yang tidak memenuhi syarat yang barusan kita sebutkan, anggaplah yang enggak thulatsi dia atau rubai. Fa'ti bi shighatin mustawfiyatin laha. Maka datangi dengan shighah yang apa namanya, yang sesuai dengan syarat. Datangkan shighah yang sesuai dengan syarat. Contohnya akthar atau asyad. Tulis di atas. Nahu asyaddu au akthar. Contohnya asyad atau akthar. Fa'ti bi shighatin mustawfiyatin laha, maksudnya tulis atasnya nahu asyaddu au akthar. Berikut ini yang pertama. Yang kedua, waja'al masdara ghairil mustawfi tamyizan lismit tafdil. Dan jadikan masdar yang tidak memenuhi syarat itu dijadikan masdar sebagai tamyiz untuk isim tafdil. Isim tafdilnya itu tadi akthar atau asyad. Paham? Terus yang tidak sesuai dengan syarat itu dijadikan masdar. Lalu dijadikan tamyiz. Aw maf'ulan li fi'li ta'ajjub. Atau dijadikan fi'il maf'ul daripada fi'il ta'ajjub. Contoh. Fulan asyad dudah rojah min fulan. Ah ya. Dah rojah itu enggak bisa isim tafdil. Kenapa? Karena dia rubai. Syaratnya harus thulatsi. Paham ya? Bagaimana caranya? Datangkan shighah mustawfi. Pakai asyad. Lalu dah rojah dijadikan masdar. Dah rojah yudah riju dah rojah. Jatan. Lalu dijadikan tamyiz atau maf'ul. Tamyiz atau maf'ul marfu apa mansub? Mansub. Dijadikan mansub. Dah rojatan. Fulanun asyaddu dah rojah min fulanin. Itu cara membuat isim tafdhil yang tidak sesuai syarat. Ya. Wa ma asyadda dah rojatahu. Itu kalau fi'il ta'ajjub. Wa asydid bi dah rojati. Paham ya? Itu dia. Jadi saya ulang. Untuk membuat isim tafdhil atau isim ta'ajjub yang mana syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gampang. Tinggal letakkan shighah yang sesuai syarat seperti akthar atau asyad. Lalu yang tidak sesuai dengan syarat, fi'il tadi dijadikan masdar dan dimansubkan sebagai maf'ul atau tamyiz. Contoh yang sudah kita sebutkan barusan. Fahim tum? Nah, jadi syarat-syarat isim tafdhil harus thulatsi, harus bertasarruf, mutasarrif. Ya, di dalam sorof kalau mutasarrif yang bisa ditasrifkan. Tetapi kalau di dalam figi qabilu tasarruf itu mutlaku tasarruf, itu yang bisa membelanjakan. Paham ya? Qabilin ziyada bisa menerima makna ziyada, tam lahir manfi, enggak boleh dia manfi. Enggak boleh fulanu laisa, fulanu asyaddu laisa, enggak bisa. Wala babnil majhul, enggak boleh yang syarat. Syarat nusirah dijadikan ansor, tidak bisa. Laisa dalan ala laun, au aib, au hil, hil ya. Baik ya.